Kadang aku harus melawan diriku, melawan semua keraguan dan ketakutanku. Untuk dirimu, terkadang aku terdiam dan ku bertanya, apakah arti dari ini semua? Tak mengerti, tak ada jawaban. Yang pasti, aku takkan pernah berhenti untuk bertahan. Aku akan terus berdiri sampai mati. Kadang hidup kau selalu